Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masuk bab baru, yaitu tentang nakhirah dan ma'rifah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-ma'rifatu aqsamuha. Qala wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Wal-ismul alamu nahwu zaidin wa makkata. Wal-ismul mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haulai. Wal-ismul ladhi fihi al-alifu wal-lamu nahwu ar-rajulu nahwu ar-rajuli wal-gulami. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab ma'rifah dan macam-macamnya. Ma'rifah itu ada lima sesuatu. Wal ma'rifatu khamsatu asya, lima sesuatu. Yang pertama adalah al-ismul mudmar, isim domir. Mudmar dengan domir itu sama. Al-ismul mudmar, yaitu domir, domair, kata ganti. Yang sebagian pembahasannya telah lalu. Nahwu ana wa anta wal ismul alam, yaitu dan juga isim alam, nama. Isim alam, isim untuk nama. Alam itu sudah dijadikan nama. Padahal makna isim dengan makna alam itu sendiri hampir mirip. Tapi kalau alam itu sudah dijadikan nama. Nahwu Zaidin wa Makkata. Zaid nama bagi seorang yang diberi nama dengan Zaid. Makkah itu nama kota yang masyhur. Dalamnya ada Masjidil Haram. Dalamnya ada Ka'bah. Wal ismul mubham dan isim mubham, yaitu mencakup isim isyarat dan isim mausul. Maka sebenarnya ma'rifah itu ada enam. Di sini dikatakan lima karena isim isyarat dan isim mausul dijadikan satu paket, yaitu al-ismu al-mubham, isim yang tidak, yang masih belum jelas. Itu namanya isim mubham. Kenapa nanti dikatakan isim mubham? Nanti ada penjelasannya insyaallah. Jadi sebenarnya nakirah itu, sebenarnya ma'rifah itu ada 6. Tapi di sini karena isim isyarah dan isim mausul dijadikan satu, maka jadi 5. Nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i, ini isim isyarah. Isim mausul belum disebut. Wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, dan isim yang di dalamnya ada alif dan lam. Maka itu juga ma'rifah. Nahu ar-rajul wal ghulam. Yang kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Tadi kan 4. Kemudian yang kelima adalah apa-apa yang diidhofahkan, disandarkan atau diikutkan kepada satu dari 4 tadi. Mudhof kepada domir, mudhof kepada alam, mudhof kepada isim isyarah, mudhof kepada isim mausul, dan mudhof kepada alif lam. Ini juga termasuk ma'rifah. Mudhof, mudhofnya ma'rifah juga ma'rifah. Mudhofnya ma'rifah juga ma'rifah. Jadi ini ma'rifah disebutkan oleh musannif ada 5. Atau kalau kita pisah maka ada 6. Dan kalau kita tambahi lagi, di sana ada pendapat yang mengatakan isim ma'rifah itu ada 7. Yaitu dengan tambahan bab munada nakiroh yang maksudah, itu nanti dalam pembahasannya insyaallah. Nakiroh yang maksudah, yang sudah dituju dalam panggilan. Hei laki-laki, hei gulam, hei anak, wahai anak. Itu sudah juga masuk dalam bab ma'rifah. Sesuai pendapat sebagian ulama. Qala syarih wafakahullahu ta'ala, aqulu i'lam annal isma min haythu at-ta'rif, min haythu at-ta'rifu wat-tankiru yang qasimu ila qismaini. Ketahuilah bahwasanya isim ini mengeluarkan juga fi'il dan huruf. Karena fi'il enggak ada yang ma'rifah, enggak ada yang nakirah. Huruf juga enggak ada yang nakirah, enggak ada yang ma'rifah, karena ma'rifah dan nakirah itu adalah ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Sedangkan itu hanya dipakai pada benda. Adapun fi'il atau huruf ini enggak ada pembahasan nakirah atau ma'rifah. Karena fi'il penggunaannya cuma satu. Huruf juga penggunaannya cuma satu. Enggak perlu dia dikatakan itu umum atau khusus, enggak ada. Maka yang ada pembahasan nakirah atau ma'rifah ini cuma isim. Karena isim itu banyak sekali penggunaannya. Dari sisi seluruh isim, dari sisi dia itu ma'rifah atau nakirah, dari sisi dia itu at-ta'rif, dikenal, wat-tangkir, diingkari, maksudnya enggak diketahui. Itu tangkir, ta'rif dari kata-kata arofa, dikenali. Kalau sudah dikhususkan maka sudah dikenali namanya. Oh yang itu, oh yang nah ini. Itu namanya ma'rifah. Masdar mimi dari arofa, ya'rifu. Itu ma'rifah. Dari kata-kata dikenal, sudah sedikit dikenal. Adapun tangkir atau nakirah, maka dia itu adalah isim yang masih belum dikenal alias yang belum diketahui. Dari kata-kata nakaro artinya asing. Karena itu sesuatu dikatakan mungkar. Perkara yang mungkar karena tidak dikenali oleh syariat atau tidak dikenali oleh kebaikan. Maka kita ingkari. Oh ini apa ini perbuatan apa ini dosa ini. Nah itu. Berarti diingkari. Berarti dikatakan asing. Karena seorang mukmin hanya mengenali kebaikan. Nanti akan insya Allah akan kita tambahi lagi penjelasannya. Jadi isim ditinjau dari sisi dia itu diketahui atau belum diketahui. Itu terbagi menjadi dua dan gak ada yang ketiga. Cuma dua. Kalau gak sudah diketahui ya belum diketahui itu. Yang belum dikhususkan atau yang sudah dikhususkan. Yang masih umum atau yang sudah khusus. Cuma ada dua. Isim itu cuma ada dua. Yang belum dikenali atau masih umum, maka dia namanya nakirah. Atau yang sudah dikenali alias sudah dikhususkan, yang ini. Ini. Nah, maka itu namanya ma'rifah. Maka ini pembahasan ini dikatakan apa? Dari sisi ta'yin. Kemarin sudah disebutkan dalam bab na'at. Dari sisi ta'yin. Ma'rifah dan nakirah itu masuk dalam bab ta'yin. Menentukan, sudah ditentukan atau belum. Maka rojulun umum, laki-laki. Siapa saja yang dia itu sudah balek dan memiliki gender laki-laki. Maka dia itu masuk dalam kategori rojulun. Belum ditentukan. Yang mana dan yang mana belum ditunjuk, belum ditentukan, itu namanya nakirah. Tapi kalau sudah Muhammadun, maka sudah dikhususkan dari jenis laki-laki, yaitu yang memiliki nama Muhammad. Walaupun Muhammadun itu sendiri nanti juga masih bisa ada kemungkinan umum, karena Muhammad itu banyak di dunia ini. Yang jelas dia sudah terkhususkan. Maka itu namanya ma'rifah. Pokoknya kalau sudah ditentukan, sudah dikhususkan, baik itu sangat khusus, harus diketahui atau enggak, ini enggak harus. Pokoknya kalau sudah dikerucutkan atau dikecilkan dari keumuman tadi, maka sudah masuk dalam bab ma'rifah. Walaupun mungkin misal Muhammadun itu ada banyak orang yang memiliki nama Muhammad atau Fatimah. Banyak orang yang memiliki nama Fatimah, tapi itu pokoknya sudah dikecilkan atau sudah sedikit dikhususkan dari keumuman laki-laki atau Fatimah dari keumuman para wanita. Jadi sudah sedikit dikhususkan. Maka masuk dalam bab ma'rifah. Karena ma'rifah itu sendiri nanti bertingkat-tingkat. Ada yang sangat dikenali, ada yang tingkat pengetahuannya itu masih agak umum. Jadi ma'rifah itu sendiri bertingkat-tingkat. Pokoknya kalau isim itu sudah dikeluarkan dari keumuman alias sudah dikhususkan, walaupun itu entah diketahui atau belum, pokoknya sudah dikhususkan, maka itu namanya ma'rifah. Alias disebut isim yang mu'arraf, yang sudah dikasih pengenal. Yang sudah dikasih tanda pengenal itu namanya mu'arraf. Maka isim dari sisi ditentukan atau belum ditentukan, dari sisi sudah dikenal atau belum dikenal, ini dibagi menjadi dua dan tidak ada yang ketiga. Al-awwal yang pertama adalah an-nakiratu. An-nakiratu adalah masdar atau isim fa'il, nakiratun, dari kata-kata nakaro, alias diingkari atau belum dikenal atau asing. Ini pecahan kata nakiro itu dari kata-kata asing, alias isim yang masih asing, yang masih belum dikenal, yang belum dikhususkan, masih umum, masih mencakup seluruh jenisnya. Wahyal aslu, dan nakiro inilah yang asal, karena ma'rifah itu berada di bawah nakiro. Jadi yang paling asal, yang paling awal sebenarnya itu adalah nakiro. Karena awal penggunaan kata itu ya untuk umum, baru dikhususkan. Nah, berarti yang namanya baru itu adalah sudah bukan asal lagi. Tapi yang paling asal adalah nakiro. Ini harus diingat. Isim asalnya itu adalah nakiro untuk umum. Seperti kata kitabun, umum, kitab mana saja. Tapi kalau sudah dikhususkan al-kitabu, maka dia sudah menjadi khusus kitab ini. Atau kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, maka sudah umum, maka sudah khusus, maka sudah khusus. Paham? Nakiroh itu lebih asal, lebih awal daripada ma'rifah. Kenapa? Karena ma'rifah itu sebelumnya adalah nakiroh, baru dikhususkan. Dan pembahasannya di sini diakhirkan nakiroh, dahulukan ma'rifah. Padahal para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Malik dan juga Al-Imam Ibnu Hisyam, mereka berdua mendahulukan nakiroh dulu dalam alfiyah dan juga dalam qatr, dalam syudur. Melebih mendahulukan nakiroh karena nakiroh itu yang paling pertama. Cuma Ibnu Ajurrum, musannif di sini mendahulukan ma'rifah dulu karena ada beberapa alasan nanti. Yang jelas diketahui dulu, nakiroh itu adalah isim yang umum, yang belum dikhususkan, belum ditentukan. Makanya, kalau dia memang termasuk yang bisa ditanwin, maka dikasih tanwin, karena masih umum. Rojulun. Beda kalau dikasih alif lam, ar-rojulu sudah khusus, nggak boleh dikasih tanwin, karena tanwin itu salah satu fungsinya adalah untuk mengumumkan. Untuk membuat umum. Makanya isim nakiroh itu kalau memang dia bisa ditanwin, maka ditanwin. Wahyal aslu wasayatil kalamu alaih, dan akan datang pembahasannya nanti setelah ma'rifah karena dia diakhirkan. Tapi perlu disebutkan dulu, seperti ucapannya Syarif di sini, i'lam ketahuilah, isim itu semuanya dibagi menjadi dua. Dari sisi ditentukan atau belum ditentukan, itu ada dua. Yaitu yang sudah ditentukan sama yang masih belum. Kenapa nakiro itu yang asal? Karena dia yang belum ditentukan. Seperti motor, dari awal pabrik dan diproduksi, kan belum dipunya siapa-siapa toh, masih umum toh. Di dealer, motor itu kan masih umum. Nah, setelah dibeli orang, baru dikhususkan namanya. Itu berarti yang asal itu yang umum. Mana ada motor itu dibeli orang dulu, baru diumumkan. Nih, milik siapa saja. Tidak ada. Demikian juga dalam isim, rata-rata, aglabnya itu, isim itu awal penggunaannya adalah untuk umum. Rumah siapa? Masih umum. Tapi kalau sudah dikhususkan, rumah ini berarti sudah khusus. Bukan rumah itu berarti. Atau meja. Meja apa? Mejanya Zaid. Jadi itu sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya nakiroh itu lebih asal, lebih awal. Karena awal kata itu penggunaannya adalah untuk umum, bukan belum siapa-siapa. Itu. Wasani, dan yang kedua adalah ma'rifah. Sebagaimana telah lalu, ma'rifah adalah masdar mim dari kata-kata arofa, ma'rifatun, pengetahuan. Karena isim ma'rifah itu sudah diketahui, sudah diketahui. Wahiyal far'u, dan ini adalah cabang. Dia adalah cabang dari nakiroh. Karena awalnya nakiroh dulu, baru dikhususkan. Seperti tadi, contoh yang saya buat tadi, awal penggunaan, bikin jajan, pukis misalnya, diproduksi. Masih umum di pasar itu belum punya siapa-siapa. Baru ketika sudah dibeli orang, baru itu pukisnya fulan, baru pukisnya alan. Gitu loh. Ini biar mudeng. Awal benda itu aslinya umum. Makanya nakiro itu adalah umum dan ma'rifah itu adalah far cabang. Wahiya madalla ala mu'ayyanin. Ma'rifah itu adalah apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, mu'ayyan. Artinya tertentu, sudah ditentukan, sudah enggak umum lagi. Kalau nakirah berarti lawannya, yaitu apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu yang belum, ala ghairi mu'ayyanin, gitu loh. Kalau ma'rifah dan nakirah itu adalah dua hal yang saling bertentangan, maka kalau kita disebutkan nakirah juga harus tahu ma'rifah, kalau kita disebutkan ma'rifah juga harus tahu nakirah, karena keduanya bertentangan. Karena segala sesuatu itu akan diketahui dengan lawannya. Fabidid diha tatabayyanul asya'u. Jadi kalau kita paham nakiroh, kita akan paham ma'rifah. Kalau kita paham ma'rifah, berarti harus paham nakiroh. Karena itu adalah dua perkara yang saling berlawanan. Kalau ma'rifah itu adalah apa-apa yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu, berarti nakiroh itu menunjukkan sesuatu yang belum ditentukan. Tinggal dibalik saja. Dan ketahuilah bahwasannya ma'rifah itu, dia itu menjadi tertentu, itu di sana ada korinahnya, ada faktor, perhatikan. Ma'rifah itu menjadi tertentu, menjadi sesuatu yang khusus, menjadi sesuatu yang enggak umum lagi, itu karena ada korinah namanya, alias faktor, penyebab, atau alat yang menjadikan dia itu sudah enggak umum lagi. Perhatikan, ini harus diingat. Ma'rifah itu awalnya adalah nakiroh. Maksudnya, benda itu awalnya itu nakiroh. Kemudian ditambahi faktor-faktor sehingga dia menjadi, ditambahi perantara-perantara sehingga dia menjadi diketahui. Seperti tadi, rojulun awalnya umum, semua laki-laki masuk dalam kata-kata rojulun. Tapi kalau sudah dikasih faktor untuk dikhususkan seperti ditambahi al arrojulu, nah maka sudah menjadi khusus. Apa faktornya? Apa yang menjadikan dia khusus? Yaitu alif lam, karena alif lam itu artinya ini atau tertentu, laki-laki tertentu. Gitu. Jadi enggak boleh ar-rajul itu maknanya adalah semua laki-laki, enggak boleh. Kamu bilang ar-rajul itu maksudnya sudah harus laki-laki yang sudah kamu mau. Al-kitabu berarti kitab yang sudah kamu tentukan, enggak boleh kamu maknakan umum. Kemudian kamu pakai alif lam, enggak boleh. Jadi perhatikan, dia itu menjadi khusus, menjadi ma'rifah, menjadi ditentukan itu karena ada faktor alias karena ada korinah namanya. Dan korinah kepada korinah yang menjadikan ma'rifah itu ada dua. Korinah lafdiyah dan korinah maknawiyah. Ini saya sengaja saya sebutkan biar mudeng. Korinah yang menjadikan sesuatu itu ma'rifah menjadi diketahui, wong awalnya belum diketahui jadi diketahui, kan ada perantaranya. Seperti barang tadi, motor, awalnya belum punya siapa-siapa, kemudian menjadi punya seseorang. Apa korinahnya? Ya karena sudah dibeli, dikasih uang tadi. Itu namanya korinah, itu yang menjadikan dia itu khusus karena sudah dimiliki, sudah dibeli. Demikian juga ma'rifah, pada asalnya isim itu nakirah umum. Kemudian kenapa bisa menjadi khusus? Kenapa bisa menjadi dikenal? Berarti di sana ada identitas pengenalnya. Gitu. Dan korinah itu ada dua, korinah yang terdapat pada lafaz dan korinah yang terdapat pada makna. Dan yang korinah terdapat pada lafaz itu seperti mausul, isim mausul, yaitu alladzi, artinya yang, orang yang. Dia itu aslinya nakiro, isim mausul itu. Karena orang yang, bisa apa saja, orang yang jalan, orang yang lari, orang yang nangis, bisa untuk banyak. Tapi ketika sudah ada silah, yaitu sambungannya mausul, menjadi ma'rifah. Jadi yang menjadikan mausul itu ma'rifah adalah silahnya, sambungannya tadi. Orang yang berjalan, berarti bukan orang yang berlari. Orang yang belajar, berarti bukan orang yang tidur, gitu loh. Tapi kalau cuma orang yang tok, umum. Alladzi, kalau nggak ada silahnya, umum. Bisa apa saja, tapi ketika sudah ada silahnya, alladzi doroba zaidan, yang memukul Zaid, berarti bukan yang memukul Ali. Itu namanya silah. Maka isim mausul itu korinahnya apa? Lafdiyah. Berada pada lafadznya, itu berupa gabungannya, nanti akan lewat. Kemudian alif lam, itu juga korinahnya pakai lafadz, karena ada lafadznya alif lam. Maksudnya identitasnya itu dikenal dengan alif lam. Identitasnya, tandanya itu apa? Korinah itu tanda. Jadi semua isim ma'rifah itu punya tanda. Isim mausul tandanya adalah silahnya. Alif lam, ya tandanya pakai alif lam itu, nampak. Dan juga yang ketiga adalah mudhof kepada ma'rifah. Yang mudhof kepada ma'rifah itu juga tandanya berupa mudhof ilahnya itu. Kitabun itu umum, nakiroh. Tapi kalau sudah ada kitabu Zaidin, kitabnya Zaid, berarti menjadi ma'rifah. Apa tanda ma'rifahnya? Ya tandanya Zaid tadi, dia miliknya Zaid. Maka bukan miliknya Ali, bukan miliknya Muhammad, gitu loh. Dan korinah yang maknawiyah, tanda yang gak kelihatan, itu seperti domir, karena dia tandanya itu maknawi, sesuatu yang maknawi, karena saya, atau kamu, atau dia, itu. Dan juga isim alam, karena dia adalah tandanya itu memang dari peletakan Zaid, dari awal peletakan sama bapaknya itu memang dibuat nama untuk anaknya, anak terkhusus ini. Maka dia itu korinanya pakai maknawi. Demikian juga isim isyarah, itu juga pakai maknawi. Ini itu sebenarnya umum. Tapi ketika ditunjuk, ini loh, yang sudah saya tunjuk, maka dia jadi ma'rifah. Jadi semua isim ma'rifah itu memiliki tanda yang menjadikan dia itu dikenal. Tandanya itu ada yang nampak pada lafaz, dan tandanya itu ada yang kembali kepada sesuatu yang enggak nampak. Kalau bagi pemula ya cukup tahu, ma'rifah itu sesuatu yang sudah dikenal, gitu saja. Ingat, itu dari ma'rifah, sesuatu isim yang sudah dikenali. Maksudnya penggunaannya itu sudah enggak melebar. Penggunaannya itu pada sesuatu yang tertentu. Seperti ini, itu enggak mungkin mencakup itu. Enggak mungkin mencakup yang lain. Ya ini. Sudah tertentu. Demikian juga yang pakai alif lam. Demikian juga yang isim mausul. Telah datang orang yang bekerja. Maka mengeluarkan dari orang yang tidak bekerja, berarti sudah khusus itu namanya, sudah ditentukan. Itu loh. Qala wa tsani al ma'rifatu wa hiyal far'u. Ma'rifah ini adalah cabang. Kenapa? Karena asalnya tadi isim adalah nakiroh. Setelah itu baru dikhususkan. Baru ditentukan, baru ditunjuk, baru dikasih tanda. Asalnya umum, milik umum. Wa hiya ma dalla ala muayyan, yaitu isim ma'rifah itu apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu, sudah ditentukan, sudah ditunjuk. Wa inna ma qaddamal al musannifu ala nakira, hanya saja kenapa kok ma'rifah didahulukan oleh musannif sebagai di atas al ma'rifah wa aqsamuha, enggak ada nakira. Nakira belum dibahas. Kenapa kok ma'rifah itu didahulukan oleh musannif? Li'annaha asyrafu min haitsu dalalatuha 'ala muayyanin. Karena ma'rifah itu lebih mulia dari sisi dia itu menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Ya seharusnya lebih pas didahulukan nakira karena dialah yang asal. Adapun masalah mulia atau enggak mulia, itu dapat tahu dari mana? Li'annaha asyrafu min haitsu dalalatuha 'ala muayyanin. Karena ma'rifah itu lebih mulia. Mulia enggak mulia itu urusan gampang, yang penting orang itu tahu dulu mana yang paling pertama, isim itu nakirah atau ma'rifah itu. Dan juga didahulukan oleh musannif di sini kenapa? Karena ma'rifah itu terbatas cuma 6, sedangkan nakirah itu banyak. Maka mendahulukan sesuatu yang terbatas itu lebih gampang. Kasih pelajaran yang gampang dulu, baru setelah itu dikasih pelajaran yang umum. Tapi kalau menurut sebagian yang lain, ya didahulukan nakirah dulu, wong itu yang pertama. Sebelum dikhususkan, sebelum ditunjuk, sebelum ditentukan, itu kan umum dulu. Nah ini pokoknya ini perselisihan ulama, kayak gini saja gak perlu dibahas. Mau didahulukan ma'rifah, mau didahulukan nakirah, monggo. Waqsamu khamsatun, dan macam-macam ma'rifah itu ada 5. Macam-macam ma'rifah itu ada 5. Yang penting tahu dulu ya, bagi pemula harus tahu dulu ma'rifah itu apa, nakirah itu apa. Ma'rifah itu yang ma'ruf, nakirah itu yang mungkar. Ma'ruf berarti dikenal, diketahui. Kalau nakirah berarti yang mungkar, yang belum diketahui, masih belum kenalan. Itu loh, masih umum, masih belum dikenal. Itu namanya nakirah. Makanya nakirah itu bisa ditanya yang mana? Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Yaitu. Tapi kalau sudah ja'a Muhammadun, ja'a hadza, ja'a ar-rajulu, sudah enggak ditanyakan yang mana, karena itu sudah dikenal atau sudah ditentukan. Jadi enggak perlu lagi ditanya yang mana. Ma'rifah itu enggak perlu lagi ditanya yang mana. Itu membedakannya. Nakirah itu ditanya yang mana. Ra'aitu kitaban, saya melihat kitab. Kalau kamu di perpustakaan misalnya ada banyak kitab, tanya yang mana? Ainal kitab al maksud, mana kitab yang kamu maksud? Itu kan gitu, masih nakirah soalnya. Tapi kalau ra'aitul kitab, saya telah melihat sebuah kitab. Nah itu sudah sebuah, sudah dimaksudkan, sudah diinginkan. Walaupun mungkin yang diajak bicara ya belum tahu juga, tapi sudah enggak ditanyakan lagi yang mana. Waqsamu khamsatun, macam-macam ma'rifah itu ada 5. Awaluha abdomir, wa yuqalu al-mudmar. Yang pertama adalah domir, dan juga dikatakan mudmar, abdomir. Itu sama, dia juga isim. Sifat musyabbaha bima ala wazan fa'il, bisa juga maknanya mudmar sama abdomir, sama mudmar itu sama, karena wazan fa'il itu bisa bimakna fa'il, bisa bimakna maf'ul. Sama domir sama mudmar itu sama, yaitu yang disembunyikan atau yang dulu pernah kita kupas nama domir. Dikatakan domir kenapa? Karena dia itu kurus, karena sedikit, ikhtisor. untuk meringkas. Ini penamaan siapa? Penamaan Bas? Basriyun. Kalau penamaan orang-orang kufi apa? Siapa yang masih ingat? Domir menurut istilahnya orang kufi itu apa? Saya lupa? Hilang di jalan kenangan? Apa namanya? Kinayah. Ya, domir itu penamaan Basriyun. Kalau kufiyun bilangnya? Kinayah. Wa yuqalu al-mudmar wa huwa ma dalla ala mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa, yaitu kata ganti yang menunjukkan orang yang berbicara, yaitu saya atau kami, cuma ada dua, saya dan kami, atau mukhatab seperti anta, ada enam mukhatab, ada enam atau lima. Au ghaib atau orang ketiga, yaitu orang yang enggak hadir, seperti huwa, hiya, huma, hum, itu semua adalah domir. Kalau definisi sebagian ulama yang lain, ad-domir adalah ma kuniya bihi anil ismid dohiri ikhtisoron. Itu definisi domir yang lebih tepat, yaitu apa-apa yang diungkapkan dengannya tentang isim dohir, dipakai kata ganti untuk isim dohir. Untuk tujuannya untuk meringkas, karena memang domir itu lebih sedikit hurufnya daripada isim dohir. Dan juga domir itu lebih jelas daripada isim dohir. Karena itu domir termasuk ma'rifah, yang paling ma'rifah itu domir. Ma'rifah nanti kan ada tingkat-tingkatannya. Yang paling tinggi ma'rifah adalah domir secara umum. Kecuali nama-nama Allah. Kalau ditanya isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu apa? Jawabannya adalah nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Dulu kita ketahuinya apa? Cuma Allah toh? Enggak. Semua nama Allah yang khusus, yang enggak boleh dipakai untuk nama yang lain, itu adalah a'raful ma'arif. Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, itu. Itu ma'rifah yang paling ma'rifah. Kenapa? Karena di alam semesta ini yang cuma boleh memakai nama itu ya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam wujud ini yang boleh memakai nama itu cuma Allah, cuma satu zat, yaitu sesembahan kita jalla wa'ala. Adapun Muhammad, adapun ma'rifah-ma'rifah yang lain itu masih bisa berserikat. Kemudian setelah itu domir. Itu yang paling ma'rifah. Domir itu ma'rifah yang paling ma'rifah dari enam perkara tadi. Itu yang paling dikenal itu domir. Kenapa? Karena domir itu sudah jelas maksudnya enggak mungkin yang lain. Saya. Sudah enggak mungkin yang lain sudah. Kalau ada orang bilang ana. Sudah enggak mungkin orang lain. Ya sudah dia itu tok. Domir itu sendiri kedudukannya secara ma'rifahnya itu berbeda-beda. Yang paling tinggi mutakallim. Kemudian nomor dua mukhatab, kemudian nomor tiga goib. Sesuai urutan penyebutannya, itu yang paling ma'rifah. Jadi domir sendiri itu, tingkat ma'rifahnya itu bertingkat-tingkat. Yang paling ma'rifah itu domir mutakallim, kemudian domir mukhatab, kemudian domir goib. Dan domir mutakallim sama domir mukhatab itu cuma boleh untuk yang berakal. Adapun domir goib, maka boleh untuk berakal dan boleh untuk tidak berakal. Tapi kalau domir mutakalim sama domir mukhotob itu cuma boleh untuk yang berakal. Kenapa? Karena yang berbicara jelas berakal. Mungkin yang berbicara gak berakal, sopo. Maksudnya hewan, mana bisa berbicara? Bisa. Hewan bilang ana, gak mungkin. Atau yang diajak bicara, masa orang mau bicara dengan hewan? Kecuali ada beberapa yang dikecualikan. Ini kan hukum umum. Tapi kalau domir goib itu bisa untuk selain yang berakal, untuk binatang, untuk benda mati. Masa meja ini mau dibilang anta, hal anta maktabun? Apakah kamu ini meja? Kan enggak mungkin. Gitu loh. Tapi kalau domir goib itu bisa untuk berakal dan bisa untuk tidak berakal. Kecuali wawu jamaah dan domir hum. Itu faedah tambahan tentang masalah dhamir. Yang jelas, dhamir itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah dari kawan-kawannya itu, yang paling ma'rifah itu dhamir. Karena dia enggak mungkin memiliki kemungkinan yang lain, dia sudah pasti yaitu saja, satu itu saja. Sudah pasti yang dimaukan itu saja, itu namanya dhamir. Qala wa dhamiru nau'ani muttasilun wa munfasilun, ini juga sudah lewat. Wa kullun min huma 12 dhamiran. Ithnani lil mutakallim wa khamsatun lil mukhatab wa khamsatun lil ghaib. 12, aslinya ada 14 karena disamakan huma sama antuma. Maka jadi 12. Qala wal muttasilu yang qasimu ila thalathati aqsam, sedangkan dhamir muttasil, dan sebelumnya sudah pernah kita bagi dhamir itu terbagi menjadi dua, baris dan mustatir. Baris itu yang nampak, yang ada wujudnya. Mustatir itu yang enggak kelihatan wujudnya. Dan semua ini termasuk dhamir baris. Ingat, perlu diingat lagi pembahasan dhamir, dhamir baris dan dhamir mustatir. Yang di sini semuanya adalah dhamir baris karena nampak ada wujudnya. Wal muttasilu yang qasimu ila thalathati aqsam, dan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Munfasil itu yang pisah, dhamir muttasil itu yang sambung. Terbagi menjadi tiga macam, yaitu dhamir rofa, dhamir nasob, dan dhamir jer. Kalau yang muttasil, muttasil itu lengkap, ada yang rofa, ada yang nasob, ada yang jer, ada yang khofat. Kalau munfasil itu nanti cuma ada rofa sama nasob saja, enggak ada dhamir jer. Munfasil itu enggak ada. Karena kedudukan jer itu cuma dua, yaitu apa? Kemasukan isim jer, kemasukan jer dan mudhof, mudhof ilaih, keduanya disambung, fihi, enggak ada fi, kemudian enggak ada hi, ada hito, nyambung enggak ada. Maka semuanya disambung, jer, dhamir jer, semuanya disambung alias semuanya muttasil. Ada yang munfasil, mudhof ilaih juga disambung, gulamuhu, enggak ada yang gulamun atau gulamuhu, enggak ada. Wal muttasilu yang qasimu ila thalathati aqsam, muttasil terbagi menjadi tiga. Al awal dhamairu raf'in, dhamir-dhamir rafa. Dikatakan rafa kenapa? Karena dia menduduki tempat sebagai berada pada kedudukan rafa, yaitu sebagai fa'il atau naibul fa'il atau apa lagi? Isim kana. Khobar ina bisa enggak? Dhamir muttasil bisa jadi khobar ina? Enggak bisa kan muttasil? Enggak bisa. Maka dia itu cuma bisa jadi apa? Fa'il, naibul fa'il, dan isim kana. Dan bisa menjadi mubtada atau enggak? Khobar enggak bisa. Mubtada bisa apa enggak? Bisa, yaitu cuma satu, yaitu setelah laula. Sesuai khilaf yang ada di dalam laula. Dikatakan dhamir rofa karena dia menduduki tempat rofa. Nahwu dhahabtu, tunya itu saja dhahaba, ini cuma untuk contoh. Karena enggak mungkin disebutkan sendirian. Karena dia kan nyambung. Enggak mungkin disebutkan sendirian, harus dikasih sambungannya juga. Nahwu dhahabtu wa dhahabna wa dhahabta wa dhahabti wa dhahabtuma wa dhahabtum wa dhahabtunna wa dhahaba ay huwa. Ini mustatir, kalau dhahaba ay huwa, ini mustatir, dhamir mustatir. Sesuai khilaf yang dulu pernah kita bahas. Wa dhahabat ay hiya, tak di situ bukan dhamir ya. Dhahabat tak itu bukan dhamir tapi tanda ta'nits, tak ta'nits. Wa dhahaba wa dhahabu wa dhahabna, fa dhamiru fi jami'i hadhihi al-af'ali dhamiru Domirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Semuanya adalah domir muttasil menuduki tempat rafa' sebagai fa'il. Bisa juga naibul fa'il. Duribtu, duribna, duribta, duribtuma. Bisa juga sebagai isim kana. Kuntu, kunta, kuntuma. Itu. Ini ada ta'li, ada catatan kaki yang belum kita baca. Qala Syangkiti ini untuk ta'liq nomor di atas, ucapannya musannif. Qala Syangkiti rahimahullah wa'lam hudi tarrusda annal ma'rifah khamsatu asya inda ahlil ma'rifah. Dan ketahuilah, semoga kamu diberi hidayah menuju kepada rusyd, kepada kebaikan. Atau rasionalitas itu rusyd. Rusyd adalah rasionalitas. Ketahuilah, semoga kamu diberi petunjuk menuju rusyd, bahwasannya ma'rifah itu ada lima perkara, lima benda, lima sesuatu. Inda ahlil ma'rifah, menurut ahli ma'rifah, yaitu orang yang memiliki pengetahuan. Jadi ma'rifah yang pertama sama ma'rifah yang kedua itu beda artinya. Dan ini namanya jinas. Homonim. Satu kata yang memiliki dua makna yang berbeda itu namanya homonim. Jinas dalam ilmu balaghah. Ma'rifah yang pertama artinya ma'rifah secara istilah, yaitu ma'rifahnya dalam ilmu nahwu. Ma'rifah yang kedua itu secara bahasa, yaitu orang yang memiliki pengetahuan, makanya namanya jinas. Jinas tam. Di Al-Quran cuma ada satu. Waya mataku musa'atu yuksimul mujirimu malab itu goy rosa'ah. Baik. Itu domir rafa' muttasil. Asani dhamairun nasbin domir nasab. Kenapa dikatakan domir nasab? Karena menduduki tempat nasab. Yaitu bisa menjadi maf'ul bi. Terus apalagi? Isim inna. Itu bisa menduduki tempat menjadi maf'ul bi. Terus isim inna. Selain itu saya belum tahu. Karena enggak mungkin dia jadi maf'ul mutlak. Jadi apa lagi? Jadi munada. Enggak bisa. Karena mutasil ya. Ingat ini masih mutasil ini, masih yang sambung, yang bisa nyambung. Nasab itu cuma maf'ul bi sama isim innato. Selebihnya enggak bisa. Yang sekarang saya ketahui, yang ingat, yang saya ingat sekarang. Apalagi siapa yang punya tambah? Domir nasob mutasil itu bisa jadi apa saja. Maf'ul bi sama isim inna. Innaka, innahu, innani, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, ini, innana, innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna. Itu domir nasob. Nahwu allamani, ini domir ana. Wa allamana, domir nahnu, bifathil mim, dengan mimnya di fathah, jangan allamna. Kalau allamna, maka domir rofa. Kami mengajari. Tapi kalau allamana telah mengajari kami. Fa'ilnya siapa? Dibahas di sini. Jadi bifathil mim tahu mana? Allamana. Jangan sampai allamna. Bifathil mim wa allamaka wa allamaki wa allakuma wa allamakum wa allamakunna wa allamahu wa allamaha wa allamahuma wa allamahum wa allamahuna. Masalah domir ini seorang pelajar nahwu dan pelajar sorof harus ngelotok. Harus bisa. Domir huwa, apa? Domir huna, harus bisa. Gak boleh pelajar nahwu sama pelajar sorof, domir huwa huma hum ini masih loading lama lemot. Gak boleh, harus langsung tahu. Domir isinya domir apa? Domir alamakuma itu apa? Antuma. Domir alamakuma itu domir antuma. kalau munfasilnya. Alamakum antum, alamahuma huma, itu fadhamiru fi jami' hadhihi al-af'ali dhamiru dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, bacanya maf'ulun bihi karena dia adalah khobar. Maka dhamir dalam semua contoh tadi adalah pada fi'il-fi'il tadi adalah dhamir muttasil menduduki jabatan nasab, karena itu dinamakan nasab, dhamir nasab sebagai maf'ul bi. Atsalits yang ketiga dhamairu khafdin, dhamir khafat. Nahwu marrabi wa marrabina wa marrabika. Dia telah melewati saya, wa marrabina telah melewati kami, wa marrabika telah melewati kamu, wa marro. Jadi dhamir ini cuma ya sama na sama ka sama ki itu. Adapun marro itu fi'il untuk contoh, ba itu juga huruf jer untuk contoh. Karena khofat, jabatan khofat itu cuma dua i'rob atau tiga dengan tabi. Jabatan khofat itu cuma dua, yaitu sebagai majrur dengan huruf dan majrur dengan mudhof ilaih atau na'at atau taukid atau badal atau atof. Maka tadi untuk tambahan dhamir nasab juga bisa taukid, bisa ini ya. Bisa atof, bisa allamani wa iyyaka. Tapi itu munfasil ding. Ya, munfasil, enggak bisa. Baik, fa dhamir fi jami' hadhihi al-amthalati dhamirun muttasilun fi mahalli khafdin bi harfil khafdi khafat, karena kemasukan huruf khafat. Qala wal munfasilu yang qasimu ila qismain, adapun munfasil maka terbagi menjadi dua karena enggak ada dhamir munfasil yang jer. Si. Ya, kalau jer enggak ada karena walaupun atof juga enggak bisa, harus disebut makmulnya, harus disebut amilnya, enggak bisa. Wis. Qala al-awwal dhamairu raf'in, dhamir rafa' munfasil, nahwu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Dhamir munfasil ini bisa menjadi apa? Rafa' ini bisa menjadi apa saja? Mubtada. Bisa menjadi khobar. Bisa jadi apa lagi? Bisa menjadi khobar inna. Innal madruba ana. Yang terpukul adalah saya. Itu bisa jadi khobar inna. Bisa jadi apa lagi? Isim kana mana munfasil. Munfasil kan bisa. Apa lagi? Bisa jadi rafa, atof bisa, terus dorob tuana, taukid bisa. Pokoknya itulah, bisa jadi rafa. Pokoknya pada kedudukan rafa tadi, mutada, khobar ina, semacam itu. Di ini kayak gini tuh dipikir sendiri, jangan ngandalkan dikasih tahu aja, pikir sendiri. Cari sendiri, diotak-atik sendiri. Bisa enggak, gitu loh. Fakullu wahidin min hadhi dhamairi idza waqa'a fi tidail kalam kana fi mahalli rafa' mubtada. Maka setiap dari masing-masing dari dhamir-dhamir ini apabila jatuh di awal kalam maka dia menduduki tempat rafa' sebagai mubtada, bisa menjadi sebagai fa'il bisa enggak? Bisa, tapi harus ada istisna kemarin tuh. Ma doroba illa ana. Naibul fa'il juga ma duriba illa ana. Itu. Dipikir sendirilah. Tanya terus. Qala tsani yang kedua. Doma irunas bin domir nasob. Munfasil yang terpisah. Nahwu iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakuna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Sebentar, sekarang bisa nasob munfasil apa saja ya? Aduh, kalau sudah mikir gini, capek. Pokoknya dipikir sendiri, wis. Kalau pada di domairu la takunu illa fi mahali nasbin domir, domir ini enggak mungkin menjadi kecuali nasob. Iyaya, iyana, iyaka. Dan ini pun ketambahan maknanya iya, yaitu hanya. Ini ada makna koser, ada makna pembatasan. Karena iya, itu maknanya pembatasan. Nahwu iya ke akram tuhannya, kepadamu aku memuliakan. Gitu ngartikannya. Jadi yang domir itu cuma iya saja. Ya-nya itu tanda. Na-nya itu juga tanda. Ka itu juga tanda. Fa iya domirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam li akram tu. Wal kafu harfu khitab. Kaf itu cuma tanda. Hunna itu juga semua cuma tanda. Huruf huruf tanda saja. Yang menjadi domir itu cuma iya-nya saja. Qala wa qad taqaddama al-kalamu mufassalan 'ala dhamiril muttasilil marfu'i fi babil fa'il, dan telah terdahulu pembahasan secara terinci tentang dhamir muttasil yang marfu' pada bab fa'il, wa 'ala dhamiril munfasil al-marfu' fi babil mubtada' wal khobar, tentang pembicaraan tentang dhamir munfasil yang marfu' pada bab mubtada' khobar. Wa sayatil kalam 'ala dhamiril mansubil muttasil wal munfasil. Karena bab mansubat belum, jadi makanya domir yang domir nasob, baik itu mutasil maupun munfasil, belum kita bicarakan. Karena itu akan dibicarakan insya Allah dalam mansubat, yaitu fi babil maf'ul bihi, pada bab maf'ul bihi insya Allah ta'ala. Qala wa dhamairu kulluha mabniyatun, dan domir itu seluruhnya adalah mabni. La hadda li syai'in minha fil i'rab, tidak ada bagian bagi satu pun dari domir-domir tadi dalam masalah i'rab. Ingat, ini i'rab maknanya adalah perubahan. Kalau i'rab yang maknanya jabatan, maka domir itu punya jabatan, yaitu i'rab mahalli. Harus diingat, fil i'rab ai i'rab yang maknanya itu perubahan. Kalau yang i'rab maknanya itu adalah jabatan, jabatan kata, menduduki jabatan apa, maka domir itu punya i'rab, tapi i'rab secara mahalan, atau i'rab mahalli. Baik, selesai kita dari masalah domir. Berarti perhatian, nanti di setiap penutup musyari itu akan bilang domir seluruhnya mabni. Terus nanti ada yang bilang isim mausul seluruhnya mabni. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwasannya ma'rifah sama nakiroh itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Alif lam, mu'rob. Kemudian apa lagi? Alam, mu'rob. Kemudian mudof, mu'rob juga. Yang mabni itu cuma domir, isim isyarah, dan isim mausul. Jadi ma'rifah itu ada 6, yang 3 mabni, yang 3 mu'rob. Alam itu mu'rob, alif lam juga mu'rob, dan mudof itu juga mu'rob. Semoga ini bisa difahami. Dan ada PR untuk lebih mengembangkan keterampilan, maka PR baru yang insya Allah sangat menguji, yaitu tetap pembahasannya cari mubtada khobar dan juga nawase, isim kana, isim inna, khobar inna, dan juga plus na'at, karena na'at sudah pernah kita lewati, yaitu dalam surat al-jin lembar kedua. Mulai dari wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Nah, itu dicari mana mubtada, mana khobar. Dan ini saya lihat tadi banyak sekali contohnya dan juga agak sedikit rumit menguji, harus teliti, harus jeli, harus lihat ke terjemahan Al-Quran, jangan diasal, jangan diawur. Ingat ya, di situ ada banyak yang menguji itu. Wa anna minnal muslimuna min. Di situ ada nanti pokoknya dicari semua mubtada, khobar, dirob semua. Isim kana, isim inna, khobar inna. Donantu juga. Terus naat, karena naat juga sudah. Dicari semua, dirob semua itu. Mana yang naat, mana yang mubtada, mana yang khobar. Hati-hati, perlu jeli. Waktunya masih panjang, jangan buru-buru. Diteliti berkali-kali. Nanti kalau yang enggak salah sama sekali, berarti semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Berarti hebat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kerjakan juga sab ya. Surat Al-Jin lembar kedua. Bagi yang pendengar online juga monggo, bagi yang laki-laki bisa kirim ke WA saya, bagi yang akhwat bisa kirim ke nomor istri saya. Bagi yang online